Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsir amma ba'd. Ayuhal ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membaca risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Al-Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bait yang ke-32 tentang Amul Huzn, di mana di tahun tersebut meninggallah Amun Nabi SAW, paman Nabi SAW, yakni Abu Talib. Demikian juga selang 3 hari setelahnya meninggal istri tercinta beliau SAW, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ke bait yang berikutnya. Bait yang ke-33, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa ba'da khamsina wa ruba'in aslama jinnu nasibina wa'adu fa'lama. Wa ba'da khamsina, dan setelah 50, wa ruba'in, dengan seperempat. Maksudnya adalah lamma baragha umrun nabi sallallahu alaihi wasallam 50 sanah wa ruba'. Ketika Nabi SAW berusia 50 sekian tahun, seperempat. Rubu' yang dimaksud di sini adalah rubu' usana, seperempat tahun. Berarti berapa bulan? 3 bulan. Tayib. Ketika Nabi SAW berumur 50 tahun lebih 3 bulan. Aslama jinnu nasibina wa'adu fa'lama. Masuk Islamlah beberapa kelompok atau beberapa orang dari sekelompok jin yang berasal dari nasibin. Wa'adu fa'lama. Kemudian mereka kembali, a'adu ila qaumihim, kembali kepada kaumnya, fa'lama. Lalu mereka mengajarkan tentang Islam. Ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, di dalam bait ini beliau hendak menjelaskan kepada kita tentang kisah masuk Islamnya beberapa orang atau apa, beberapa jin yang berasal dari nasibin. Tayyib. Yang pertama, nasibin adalah sebuah tempat yang ada di daerah Syam, yaitu antara perbatasan Turki dengan Suriah. Sekarang masih ada tepat di perbatasan Turki dan Suriah. Sebagian masuk ke Turki, sebagian masuk ke Suriah. Dahulu Nabi SAW pernah memuji dan mendoakan tentang ahlu Nasibin, tentang kota Nasibin dan penduduknya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat oleh As-Suhaili, jilid yang keempat halaman 57, Nabi SAW beliau mengatakan, rufi'at ilayya nasibin, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat untukku nasibin, penduduk nasibin, hatta ra'aituha, sehingga aku pun bisa melihat kota mereka. Fada'utullaha an yu'adzaba nahruha, lalu aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar daerah nasibin dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sungai-sungai yang segar airnya. Wa yumbarra syajaruha, dan banyak pepohonannya, mudah menumbuhkan jenis-jenis pepohonan. Wa yutayyabu tamruha, dalam riwayat disebutkan wa yukfaru tamruha, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kurma dari kota Nasibin adalah kurma yang manis. Tayyib. Nah, beberapa jin yang berasal dari kota tersebut, mereka masuk Islam saat Nabi SAW berusia 50 tahun lebih 3 bulan. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam Sir A'lamin Nubala, beliau menyebutkan satu fasal dengan judul Islamul Jin, masuk Islamnya beberapa jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyebutkan ini ayat yang sering kita ulang-ulang dalam surat Al-Aqaf ayat yang ke-29. Apa ayatnya? Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ketika kami palingkan kepada Muhammad beberapa kelompok dari jin yang mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an engkau. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-130, ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum, wahai sekalian jin dan manusia, bukankah kami telah mendatangkan kepada kalian utusan-utusan kami dari jenis kalian sendiri. Tayyib, minkum di sini kembali kepada al-ins. Seluruh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala diutus dari kalangan manusia, tetapi dakwah mereka mencakup jin dan manusia. Tayyib. Masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Adapun kisah tentang bagaimana masuk Islamnya jin-jin tersebut, terjadi perselisihan di kalangan para ulama rahimahumullah, dan itu berawal dari athar yang datang dari para sahabat Nabi ridwanullahi taala alaihim. Di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berpendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Bishr dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, ma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal jinni wa lar'ahum. Menurut pendapat Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membacakan Al-Qur'an kepada para jin dan beliau tidak pernah melihat wujud mereka. Tayyib. Disebutkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu, intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kenapa Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membacakan Al-Qur'an kepada jin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat para jin tersebut? Beliau membawakan sebuah kisah. Kata Ibnu Abbas, intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi Uqab. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang sahabat beliau menuju ke pasar Uqab. Pasar Uqab adalah pasar yang ma'ruf ketika itu, di mana kalau di hari pasaran tertentu akan datang ke pasar tersebut seluruh kabilah Arab untuk melakukan transaksi jual beli di sana. Wa qad hila baina asyayatin wa baina khabaris sama. Dan sudah ma'ruf bahwa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah melindungi langit untuk para syaitan itu bisa mencuri dengar berita langit. Wa arsalat alaihim syuhub, ketika mereka hendak duduk-duduk di langit, mereka akan dilempari oleh bintang-bintang yang ada di sana. Faraja'ati syayatinu ila qaumihim. Melihat kondisi yang berubah yang ada di langit, maka para syaitan yang biasa duduk-duduk di langit untuk mencuri berita itu, mereka pun turun kemudian mengatakan kepada kaumnya. Faqalu malakum. Mereka bertanya, apa yang terjadi kok kalian turun? Faqalu hila bainana wa baina khabaris sama. Kami terhalangi untuk mencari berita langit lagi sekarang. Wa ursilat alaina asyuhub, dan bintang-bintang itu selalu melempari kami. Qalu ma hala bainakum wa baina khabaris sama illa syai'un hadatha. Tidak ada yang menghalangi kalian untuk mencuri berita-berita dari langit tersebut melainkan karena ada sesuatu yang besar terjadi di bumi. Fadribu masyariqal ardi wa magharibaha. Pergilah kalian cari ke timur dan barat apa sebab dari dihalanginya langit untuk kalian. Qala fansarafa ulaikan nafar alladzina tawajjahu nahwati hamah. Lalu berpencarlah jin-jin tersebut ke timur dan barat. Kemudian ada sekelompok dari mereka yang berpencar tadi yang menuju Tihamah. Ternyata mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Saat itu beliau sedang berada di Nakhlah. Amidan ila suqi Uqqal, yang sedang menuju ke pasar Uqqal. Wahuwa yusalli bi ashabihi salat al-fajr. Ketika Nabi SAW saat itu sedang melaksanakan sholat subuh, sholat fajar bersama para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa sallallahu alaihi wasallam. Falamma sami'ul Qur'an, nah saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat bersama para sahabat, itulah para jin ini mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istama'u lahu, mereka pun berhenti dan mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu hadza wallahi alladhi hala bainakum wa bain khabaris sama. Kemudian mereka mengatakan, wallahi demi Allah, inilah sebab mengapa kita terhalang untuk mencuri atau mendengar berita-berita berita langit. Baik, jadi jin-jin yang berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Tihamah, mereka mendengar bacaan tersebut. Baik. Nah, setelah mendengar apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terbiasa sudah mendengar berita-berita langit. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dan mereka mendengarkannya, mereka sudah tahu ini bukan kalam manusia. Ini bukan kalam penduduk bumi. Ini adalah kalam dari langit. Mereka simak ayat-ayat tersebut, barulah sadar mereka apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi. Tayib. Lalu mereka pun kembali kepada kaumnya, mengatakan kepada mereka, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami tadi telah mendengarkan Qur'an, Al-Qur'an, bacaan dari seorang anak manusia, ajaban, yang membuat terheran-heran. Yahdi ila rusydi fa amanna bih. Kami perhatikan ternyata bacaan tersebut memberitahukan petunjuk kepada kebenaran. Fa amanna bih, maka kami pun mengikuti kebenaran dari apa yang dibaca oleh orang tersebut. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan berbuat kesyirikan kepada Rabb kami dengan sesuatu apapun. Ini kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menurut Ibnu Abbas tidak mengetahui kehadiran jin-jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu tadi. Tayib. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala barulah menurunkan surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakan, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku annahu, bahwasannya istama'a nafarun minal jin, ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Kemudian mereka mengatakan, kami mendengarkan bacaan yang sungguh mengherankan, menakjubkan. Tayib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, Bukhari nomor 773, Muslim nomor 449. Nah, ini menurut Ibnu Abbas, beliau berpendapat dengan kisah tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membacakan. Beliau juga tidak melihat mereka. Kenapa? Karena para jin itu yang kebetulan singgah berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendengarkan di belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kehadiran mereka, keberadaan mereka, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Jin yang menyebutkan ada jin yang mendengarkan. Tayib. Lalu kata Az-Zahabi rahimahullah taala, beliau menerangkan, wa yuhmalu qawlu Ibnu Abbas inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma qara'a 'ala jin wa la ra'ahum, ya'ni awwala ma sami'atil jinnul qur'ana. Tayib. Pendapat Ibnu Abbas ini kita bawa kepada makna di mana sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang beliau tidak membacakan Al-Qur'an kepada jin-jin tersebut awwala ma sami'atil jinnu Al-Qur'an, yaitu pertama kali jin itu mendengarkan Al-Qur'an, memang Nabi tidak membacakan. Baik. Mereka sendiri yang mendengarkan. Tsumma inna da'iyal jin atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kama fi khabari Ibnu Mas'ud. Tapi kemudian berikutnya, nah di dalam surat Al-Jin tadi kan Allah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada jin yang mendengarkan. Setelah mereka mendengarkan baca Al-Qur'an tersebut, para jin itu kemudian masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, kembali kepada kaumnya. Apa yang mereka lakukan? Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Terus kemudian lanjut yang di surat Al-Ahqaf ayat 29 tadi. Mereka kemudian berdakwah kepada kaumnya, menyampaikan apa yang mereka dengar itu kepada kaumnya dan mengajak kaumnya, bangsa jin dari nasibin yang lain itu, untuk masuk Islam, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itulah utusan dari jin itu kemudian kembali lagi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yang kedua kalinya dan seterusnya berikutnya. Mereka menemui Nabi SAW untuk dibacakan Al-Quran dan membawa beberapa kelompok lain yang sudah mengikuti mereka masuk ke dalam Islam. Tayyib. Dan ini di mana apa namanya dai-dai jin yang datang kembali ini disebutkan di dalam riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam Siyar Alamin Nubala jilid yang ke-108, beliau mengatakan wa ibn Mas'udin qad hafidha al-qisatain. Abdullah bin Mas'ud beliau mengetahui dan menghafal kedua cerita tersebut. Cerita di awal kali para jin itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an, dan cerita yang kedua adalah di mana para jin itu kembali meminta dibacakan Al-Qur'an oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah beliau meriwayatkan dari Asim, dari Zir, dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan habatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'ul Qur'ana bi batni nakhlah. Mereka berlari, dan ketika itu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di nakhlah. Falamma sami'u anusitu, ketika mereka mendengarkan bacaan tersebut mereka pun menyimaknya dengan baik. Qalu sah, mereka mengatakan satu sama lain, sah, diam-diam kalian dengarkan baik-baik. Wa kanu sab'ata ahaduhum zaubah, mereka berjumlah 7 orang. Jadi jin yang pertama kali mendengar tadi ada 7. Nanti riwayat yang lain disebutkan oleh Ibn Abbas ada 9. Tayyib. Fa anzalallahu taala, lalu Allah menurunkan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-29. Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim nomor 3701. Dan lebih jelas lagi disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah taala nomor 450, di mana Abdullah bin Mas'ud menegaskan bahwa para jin ini datang lagi kepada Nabi SAW untuk meminta dibacakan Al-Qur'an. Mereka ingin mendengarkan Al-Qur'an dan mereka membawa lebih banyak lagi jin-jin bersama mereka yang sudah masuk ke dalam Islam. Tadi disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah, beliau mengatakan qala Daud ibn Abi Hind an Syabi an Alqamah, dari Alqamah beliau mengatakan qala qultu li ibn Mas'ud, aku bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud, hal sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal jinni minkum ahad, apakah ada seorang di antara kalian yang hadir ketika jin-jin itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Abdullah bin Mas'ud, beliau menjawab ma sahibahu minna ahadun, tidak ada ketika itu di awal kali satu orang pun yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinna faqadnahu dzata lailatin bi Makkah, tetapi pernah satu kali ketika masih di Makkah kami kehilangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam malam hari itu tidak terlihat, tidak ada di rumah, tidak ada di pelataran Masjidil Haram. Tayyib. Faqulna uhtuilah, lalu para sahabat mengatakan, ada yang mereka mengatakan bahwa Nabi diculik, ada yang mengatakan bahwa Nabi demikian. Ma fa'al fabidna bi syarri lailatin mata biha qaumun, malam itu kami pun tidak bisa tidur. Semalaman itu kami merasa tidak enak, seperti kami bermalam di satu malam yang paling buruk nih, karena kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Falam makana fi wajhi subah atau qala fi sahur, ketika mendekati subuh, atau beliau mengatakan ketika waktu sahur, idza nahnu bihi yaji'u min qibali Hira, ternyata di waktu sahur itu tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, beliau datang dari arah gua Hira. Ini menunjukkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka tidak tidur malam itu, tidak bisa tidur karena kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Faqulna ya Rasulullah, lalu kami pun mengatakan wahai Rasulullah, fadzakaru alladzi kanu fihi, kemudian mereka mengatakan apa namanya kegelisahan mereka kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu atani da'il jinni fa ataituhum faqara'tu alaihim, sesungguhnya telah datang kepadaku salah seorang dai yang menyerukan dakwah Islam kepada para jin yang dahulu mendengarkan bacaan aku di nakhlah, mereka meminta untuk aku membacakan kepada mereka Al-Qur'an, faqara'tu 'alaihim, lalu aku pun bacakan Al-Qur'an itu kepada mereka. Fantalaqa fa'arana atharahum wa atharaniyaratihim, kemudian atau wa ataranironihim, kemudian beliau pun bergegas pulang, kami pun kemudian bertolak ke sana dan kami melihat masih ada bekas mereka, ada bekas api di tempat tersebut. Tayib. Ini riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Kemudian disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Hakim nomor 3858 yang menyebutkan di mana Abdullah bin Mas'ud juga pernah diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemui para jin-jin tersebut. Tayib. Abdullah bin Shalih beliau mengatakan haddatsani Al-Laits yani Ibnu Sa'ad qala haddatsani Yunus qala an Ibnu Shihab qala akhbarani Abu Uthman Ibnu Sanah Al-Khuza'i min ahli Syam annahu sami'a Ibnu Mas'udin yaqulu. Dari Abu Uthman Ibnu Sanah Al-Khuza'i, beliau salah satu penduduk Syam, mengatakan aku pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud beliau menceritakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi wa huwa bi Makkah. Dahulu ketika di Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, man ahabba minkum an yahdhural lail amral jin falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mau untuk mendengar tentang perkara jin, yang mau tahu tentang jin malam ini, silahkan dia datang. Jadi sudah ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mau melihat jin silahkan datang. Tayib. Falam yahdhur minhum ahadun ghairi. Ternyata tidak ada satupun yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam itu kecuali Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau sendiri ternyata yang datang dan hanya ada beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah menunggu. Tayib. Hatta idza kunna bi a'la Makkah. Kemudian kami pun bertolak pergi ke daerah tinggi di sekitar Makkah. Khattali bi rijlihi. Sampai di tempat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis untuk aku dengan kaki beliau. Jadi dibuat garis di pasir. Kemudian Abdullah bin Mas'ud diperintahkan untuk tetap berdiri di situ. Jangan pernah melewati garis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amarani an ajlisa fihi. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk duduk di situ. Tsumma intalaqa hatta qama. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi, berdiri kemudian beranjak pergi. Faftatahal Qur'ana faghasyiyatuhu aswidatun katsirah. Sampai dengan jarak pandang tertentu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memulai membaca Al-Qur'an. Tidak lama beliau membaca Al-Qur'an, tiba-tiba datanglah aswidah katsirah, bayangan-bayangan hitam banyak menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halat baini wa bainahu, sehingga membuat aku tidak bisa lagi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking banyaknya bayangan-bayangan hitam tersebut yang datang. Hatta sami'tu ma asma'u sautahu, sampai aku kemudian berusaha untuk mendengar tetapi aku tidak lagi bisa mendengar bacaan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ketika itu beliau masih meneruskan bacaan Al-Qur'annya. Thumman talaqu wa tafiqu yaqtati'una mithla qat'is sahab. Setelah selesai mereka pun kemudian pergi semuanya. Bayangan hitam itu pergi semuanya. Dan cepat sekali, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yataqattu'una mithla qat'is sahab. Mereka seperti potongan-potongan awan tetapi bergerak cepat. Kesana kemari sampai hilang semua. Barulah kelihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ma baqiya minhum rahtun. Ternyata masih ada tersisa beberapa yang menunggu di situ. Yang lainnya pergi. Wa faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al fajr. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun selesai membacakan Al-Qur'an untuk mereka. Ternyata bertepatan dengan mendekatnya waktu fajar. Sudah hampir salat subuh. Fantalaqa fatabruza. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beranjak mendekat kepadaku, tsumma atani faqala. Lalu beliau mengatakan, "Ma fa'ala ruhatu?" Apa yang dilakukan oleh beberapa jin yang masih di situ? Masih tertinggal di situ. Faqultu hum ulaika ya Rasulullah? Apakah mereka itu yang dimaksud jin wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya, karena masih ada yang tertinggal di situ." Dan Abdullah bin Mas'ud melihat bagaimana jin-jin itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi masih ada beberapa yang tinggal. Fa akhadha 'azaman wa rawzan fa a'tahum iyyahu zadan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil beberapa apa namanya buah tulang dan rawz, apa namanya kotoran hewan yang sudah kering. Diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diberikan kepada mereka, dilemparkan kepada mereka. Tsummanaha an yastatiba ahadun bi'azmin aw birawzin. Nah, semenjak itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarang untuk seorang itu beristinja, bersuci menggunakan tulang dan kotoran hewan yang kering. Karena kedua apa namanya benda tersebut adalah zat makanan dari bangsa bangsa jin. Tayyib. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di dalam kitab beliau dan dikatakan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah taala huwa sahihun 'inda jamaah. Hadis ini adalah hadis yang sahih menurut banyak dari para ulama. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyallahu rahimani wa rahimakumullah, riwayat-riwayat tadi menyebutkan kepada kita bahwa jin-jin tersebut tidak satu kali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pertama kali mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di Nakhlah. Setelah itu mereka kembali lagi. Ketika di malam tersebut para sahabat kehilangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka juga kembali lagi dan akhirnya nanti akan beberapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada mereka para jin. Tayyib. Wa'adu fa'lama. Setelah itu kemudian para jin-jin tersebut mendakwahkan Islam kepada kaumnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf dan di dalam surat Al-Jin. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral akhirahimani wa rahimakumullah tentang kisah masuk Islamnya jin dari Nasibin. Tayyib. Di mana tadi Nasibin? Hah? Sebuah tempat di perbatasan antara Turki dan Suriah, masih ada sampai sekarang. Oleh karena itu, kenapa mereka dinamakan Nasibin? Karena datang dari sana, dari Nasibin, bukan karena namanya Nasibin. Tayyib. Disebutkan di dalam riwayat sebagaimana disebutkan oleh Mujahid rahimahullah taala, demikian juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa mereka yang datang tadi berjumlah 7 orang dan beliau menyebutkan nama-namanya di sini. Mau disebutkan enggak? Tayyib. Yang pertama dari riwayat Mujahid beliau menyebutkan hum sab'ah, mereka ada 7 orang atau 7 jin, 7 orang. Yang pertama namanya Syasir. Shin, alif, sod, ra. Yang kedua Nasir. Nun, alif, sod, ra. Yang ketiga Hissi, ha, sin, alif, lazimah. Yang keempat Missi, mim, sin, alif, lazimah. Yang kelima Azd, hamzah, zain, dal. Yang keenam Abnan, hamzah, ba, nun, alif, nun. Dan yang ketujuh Al-Ahqam, hamzah, ha, qaf, dan mim. Ini disebutkan oleh Al-Kirmani dalam Gharaib Tafsir wa Ajaib Ta'wil jilid yang kedua nomor 1098. Taib. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa yang datang pertama kali tadi ada 7 jin. Sebagaimana yang disebutkan dalam Ruhul Bayan jilid yang ke-8 halaman 487. Ibnu Abbas menyebutkan hum tis'ah, mereka ada 9. Yang pertama namanya Saliq. Sin, lam, ya, to. Yang kedua Syasir. Sin, alif, sod, ra. Yang ketiga Masir, pakai mim, mim, alif, sod, ra. Yang keempat Hasir, pakai ha. Yang ke berapa? Yang kelima Hassa, beda dengan Mujahid. Mujahid tadi Hissi. Ibn Abbas mengatakan Hassa, ha, sin, alif, mamduda, alif tegak. Yang keenam Massa, mim, sin, alif tegak. Yang ke tujuh Alim, ain, lam, ya, mim, Yang ke-8 Arqam, hamzah ra qaf mim. Yang ke-9 Adrus, hamzah dal ra sin. Taib, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan, apakah Nabi SAW beliau pernah membacakan Al-Quran kepada para jin? Udah ada suaranya. Pernah atau tidak? Pernah, beberapa kali. Yang kedua, apakah Nabi SAW melihat jin tersebut? Melihat bukan? Melihat. Abdullah bin Mas'ud saja melihat, apalagi Nabi SAW yang membacakan Al-Quran kepada mereka. Ibnu Mas'ud melihat ketika itu adalah bayangan-bayangan hitam yang berlalu dengan cepat. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi SAW bisa melihat mereka. Suatu kali pernah juga, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Bukhari nomor 461, Muslim nomor 541. Dari hadis Muhammad ibn Ziyad dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW beliau mengatakan, ini kisah terjadi di Madinah. Inna ifritan minal jinni tafallat alayya al-barihah liyaqta alayya salati. Sesungguhnya tadi malam ada satu jin ifrit yang mengganggu aku untuk berusaha memutus salat yang aku kerjakan. Fa'amkanani Allahu minhu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepadaku, fa'akhadtuhu. Aku pun ambil jin itu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan fa'akhadtuhu fadzaqtuhu fadzaqtuhu. Aku pegang dia, kemudian aku cekik lehernya depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicekik. Kemudian beliau mengatakan, wa aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid. Aku ingin malam itu juga aku ikat satu ifrit ini di salah satu tiang masjid. Hatta tanzuru ilaihi kullukum, sehingga pagi hari kalian semua bisa melihat seperti apa yang namanya jin ifrit itu. Tayyib. Fadzakartu da'wata akhi Sulaiman, tetapi aku kemudian mengingat doa saudaraku Sulaiman. Beliau pernah berdoa, Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan berikanlah kepadaku kekuasaan la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang pun setelah aku. Termasuk dari kekuasaan Sulaiman adalah beliau menguasai jin. Dan disebutkan dengan tegas di dalam Al-Qur'an bahwa ifrit adalah termasuk salah satu yang tunduk kepada Sulaiman. Yang ditangkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga ifrit. Sehingga karena beliau mengingat doa Sulaiman sallallahu alaihi wasallam alaihi salam, maka beliau pun kemudian melepaskan ifrit tadi. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Riwayat ini sahih Bukhari dan Muslim, memperkuat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melihat jin. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Cukup. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, bait yang ke-33. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, bait yang ke-34 tentang kisah menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Saudah bintu Jamah, demikian juga menikahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena selang beberapa hari beliau sallallahu alaihi wasallam melangsungkan pernikahan kepada mereka berdua. Insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.